shuffling.

joint. Thank you.

yang membuatmu tiba-tiba saja membenciku. Bagaimana lagi ku pahami kamu, menjumpukan pengorbananku. Dan memang sekadang kamu membingungkan. Kemarin katanya sayang, hari ini hilang. Masa lalu ini. menghantuimu. Karena sungguh ini tidak adil. Biar ku